Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Wabil as-Sayyib min al-Kalim at-Tayyib. Qala Allah ta'ala: "Alladhina tatawaffahumul malaa'ikatu tayyibina yaquluna salaamun 'alaykum. Salaamun 'alaykum udkhulul jannah." Faqala ta'ala: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين فأقب دخولها على الطيب بحرف الفاء فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي يؤذن بأنه سبب لدخول الذي يؤذن بأنه سبب للدخول أي بسبب طيبكم قيل لكم ادخلوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام، minggu lalu kita telah menjelaskan tentang surga itu pintunya adalah tauhid, kuncinya adalah tauhid. Dan kunci tersebut harus memiliki gerigi. Gerigi-gerigi itulah perintah-perintah Allah berupa salat, zakat, puasa, haji, dan lain-lainnya. Maka orang yang ingin membuka pintu, walaupun punya kunci, tapi kunci tak bergerigi, tak akan bisa dibuka. Demikian juga lah dengan surga. Maka tauhid tak akan dapat membuka surga Allah SWT kecuali diiringi dengan mengerjakan perintah-perintahnya, mengerjakan salat, puasa, zakat, haji, berbakti ke orang tua, menyambung silaturahmi dan seterusnya. Inilah gerigi-gerigi bagi kunci yang namanya surga. Kalaupun sudah terpenuhi, ada kunci, ada gerigi, surga ini akan terhalang manakala ada yang menghalanginya berupa kezaliman-kezaliman. Ya, dia telah mengerjakan tauhid yang bagus. Ya, dan dia mengerjakan perintah-perintah Allah, salat, zakat, puasa, tapi punya kezaliman. Mungkin kezaliman terhadap dirinya sendiri, mungkin menzalimi orang. Maka hal ini menjadi penghalang penghalang dia untuk masuk ke surga. Kalau andai kata masih bersisa kebaikan-kebaikannya, tak dapat mencuci kezalimannya, tak mampu mencuci dosa-dosanya, maka terpaksa Allah Subhanahu wa taala harus terlebih dahulu membakar dosa-dosa tersebut. Dibakar kezaliman tersebut, dimasukkan ke dalam neraka. Jika tak dapat rahmat Allah, tak dapat ampunannya, tak dapat syafaat Rasulullah, tak dapat syafaat orang-orang beriman, terpaksa dia harus terlebih dahulu dicuci di neraka, dibakar. Karena surga itu tak layak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang steril daripada kezaliman dan dosa-dosa. Surga adalah merupakan darut tayyibin, negeri orang-orang yang baik. Baik perkataannya, baik keyakinannya, baik perbuatannya, tak boleh masuk ke sana kecuali orang-orang yang baik. Setelah habis ini semua keburukannya, sterillah dia, barulah setelah itu dia akan dimasukkan, diikutkan ke dalam negeri yang penuh kebaikan, darut tayyibin, ialah surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin." Orang-orang yang Allah wafatkan mereka dalam keadaan baik. Yaquluna, maka akan berkata malaikat kepada orang-orang baik ini, "Salamun alaikum." Selamat, salam sejahtera untuk kalian. Keselamatan atas kalian, udkhulul jannah, silakan masuk surga. Jadi surga tak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang baik saja. Di sana tak ada sedikit pun keburukan. La laghwun fiha wala ta'thim. Dalam surga tak ada perkataan yang sia-sia, jangankan dosa. Yang sia-sia pun tak ada, apalagi dosa. Semua sudah dibakar habis. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum, dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka ilal jannati zumarah. Digiring mereka ke surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha, hingga manakala mereka telah mendatangi surga, wa futihat abwabuha, dan dibukalah bagi mereka pintu-pintu surga ini. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah kepada mereka para malaikat-malaikat yang bertugas menjaga surga, salamun alaikum, keselamatan senantiasa tercurah atas kalian, tibetum, kalian baik. Tibetum, kalian adalah orang-orang baik, kalian berbuat baik. Ya, sebelumnya dikatakan thayyibin, mereka lah orang-orang yang baik. Ini pakai kata kerja, tibetum, kalian telah berbuat kebaikan. Sebelumnya menggunakan sifatul musyabbah bisim fa'il, thayyib, thayyibun, thayyibin. Kalian itu sifat kalian baik, dan kalian itu perbuatan kalian baik. Di sini dengan menggunakan kata kerja, tibetum, perbuatan kalian baik, sifat kalian baik, perbuatan kalian baik. Fadkhuluha, silakan masuk ke dalamnya. Khalidin, dengan kekal selama-lamanya. Fa'aqqaba dukhulaha 'ala at-tayyib. Allah Subhanahu wa ta'ala langsung mengkaitkan masuknya mereka dengan sifat baik. Biharfil fa' alladhi yu'dhinu bi'annahu sababun ad-dukhul, dengan huruf fa' yang menunjukkan bahwasanya masuknya mereka ke surga dengan sebab kebaikan. Ya, fadkhuluha. Fadkhuluha di sini ada fa, bahasa Arabnya fa ini ya menyebutkan sebab. Lita'lil, dengan sebab kebaikan kalian, khaldin, kekal. Alladhi yu'dhinu, huruf fa ini yang memberikan isyarat bi'annahu sababun lidukhul, inilah menjadi sebab mereka masuk surga karena kebaikan mereka. Ay bisababi tayyibikum, karena kebaikan kalian. Qila lakum, dikatakan kepada kalian, udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya. Ya, untuk menghibur diri kita di dunia, ya, kadang-kadang kita ditimpa gundah gulana, kesedihan, macam-macam. Menghibur kita, katakan dalam hati, sabar, ini memang bukan darut thayyibin. Dunia ini bukan kampung orang-orang yang semuanya baik steril. Di sini bercampur ada orang fasik, ada orang munafik, ada pembohong, ada pendusta, ada dajjal, ada dukun, ada tukang santet. Di sini ada orang saleh, ada orang beriman, ada orang jujur, ada orang tulus. Bercampur dunia ini. Ya, antara yang baik dan yang buruk. Ya, dalamnya ada penderitaan, dalamnya ada tangisan, dalamnya ada kesedihan, dalamnya ada ceria, tawa, bahagia. Inilah dunia. Ya, negeri yang bercampur padanya antara kebaikan dan keburukan. Sabar sajalah, istri yang cerewet, sabar. Ya, anak-anak yang bandel, sabar. Tetangga dan seterusnya, sabar. Pastikan kita masih di negeri yang bercampur padanya kotoran dan kebaikan. Akan datang masanya kalau kita mampu bersabar, lepas ini semua, tak ada lagi yang namanya kotoran, tak ada lagi namanya istri yang bawel di surga, tak ada anak-anak yang durhaka, tak ada tetangga yang nakal, jahat. Semuanya tinggallah orang-orang yang baik. Kalau kita mampu bersabar. Darut Thayyibin, negeri yang penuh kebaikan. Allahu Akbar. Itu saja cara menghibur. Stres di kantong enggak ada uang. Ingat, ini bukan Darut Thayyibin. Ini bukan negeri orang-orang yang baik, steril semuanya kebaikan. Ya, semuanya penuh dengan ujian. Nanti masuk surga semuanya aman, tak ada lagi sana, tak ada komplain lagi. Selama di dunia ada saja komplain. Nah. Wa amman naru فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال دار الخبث فإنها دار الخبث في الأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار الخبيثين قال الله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعد فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون فالله تعالى يجمع الخبيث بعضه إلى بعد فيركمه كما يركم الشيء المتراكب بعده على بعد ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا ثم يجعله في جهنم مع أهله فليس فيها إلا خبيث. Ya, ada lagi negeri yang di sana tak ada sedikit pun kebaikan, tak ada secuil pun kebaikan, sekuku pun tak ada kebaikan. Negeri yang dalamnya murni semuanya keburukan, kejelekan. Inilah neraka iyadan billah. Berkata Ibnu Qayyim, amman nar, adapun kampung yang namanya neraka, negeri yang namanya neraka, fa innaha darul khubthi, itulah kampung negeri berkumpul padanya segala keburukan, fil aqwal, berkumpul dalamnya segala macam perkataan yang buruk, maki-makian, sumpah serapah, laknat yang diucapkan bukan pada tempatnya. Ya, fitnah, gunjingan, ghibah, semuanya tempatnya tak layak untuk darul thayyibin. Layaknya darul khubthi. Darul khabithin, negeri tempat orang-orang yang buruk, neraka. Ya. Fil aqwal, dialah negeri yang penuh dengan keburukan. Baik keburukan dalam segala macam bentuk perkataan, kata-kata jorok yang tidak pada tempatnya, kata-kata fitnah, gunjingan, mengadu domba, dan seterusnya. Sana tempatnya, bukan surga. Wal-a'mal, negeri yang memang dia adalah merupakan tempat amalan-amalan yang buruk pula. Maksiatan, ya, dengan segala macam cabang-cabangnya. Wal-ma'akil, negeri yang di sana tempat bersarangnya segala makanan yang buruk-buruk. Ya, orang yang tak mampu sabar menahan yang haram di dunia, semua dihembat. Ya, apapun makanan najis-najis semua dibantainya. Ya, semua dia makan. Ya, semua yang berkaki empat dimakan. Ya, anjing dimakan, babi dimakan, tikus dimakan, kucing dimakan, ular dimakan, semua dimakan. Najis zatnya, rusak zatnya. Kampungnya bukan di surga, kampungnya adalah darul khabithin. Kampung tempat orang-orang yang buruk, perkataan, perbuatan, makanan. Buahnya adalah buah zakum. Inna syajaratal zakumi ta'amul athim. Inilah dia pohon zakum, makanan bagi orang-orang yang berdosa. Ya, minumannya adalah merupakan darah dan nanah. Dari kulit-kulit orang-orang yang dibakar di neraka, yang meleleh, itu minuman yang menjadi minuman mereka. Ya. Wal masyarib, dialah tempat segala macam bentuk keburukan, kejelekan. Perkataan yang jelek, tempatnya di neraka. Perbuatan yang jelek, tempatnya di neraka. Keyakinan yang jelek, tempatnya di neraka. Makanan yang jelek, tempatnya di neraka. Minuman yang jelek, tempatnya di neraka. Kalau mereka mau minum, wasukuma'an hamimah, mereka dituangkan minuman-minuman yang menggelegak panasnya. Faqat ta'a ma'ahum, membuat terputus-putus, terburai isi perut mereka. Ya, ini makanan dan ini minuman. Inilah namanya neraka. Qala Allah Ta'ala, ya, wadaril khabithin, negeri tempat orang-orang yang buruk. Allah berfirman, liyamizallahul khabitha minat tayyib, agar Allah kelak membedakan antara yang buruk dan yang baik. Tak mungkin disamakan perampok dengan orang saleh yang taat beragama, baik kepada manusia, enggak akan mungkin disamakan. Malakum kaifa tahkumun, bagaimana akan disamakan pembegal yang sadis, merampok, membunuh, memperkosa, dengan orang hidupnya berbakti kepada manusia, mengabdi kepada manusia, mengabdi kepada Allah. Mau disamakan? Tak masuk akal. mati semuanya, tak ada ceritanya lagi, tak surga, tak neraka, tak masuk akal. Pasti ada balasan. Alangkah nikmatnya kalau orang mati selesai berkesudahan, tak ada lagi cerita setelah kematian. Buat saja kezaliman, mati selesai. Rampok sana sini, bunuh sana sini, perkosa sana sini, ya, kibuli sana sini, mati kau selesai. Ya, nikmat kalau andai kata kematian akhir segalanya. Kematian awal penderitaan yang berkepanjangan atau dia awal kebahagiaan yang tak berkesudahan. Hanya dua saja. Yang menghalangi kita dengan surga kematian. Ya, kalau kita mati itu awal perjalanan panjang yang teruk seteruk-teruknya sampai selama-lamanya. Kalau tidak dirahmati Allah atau bahagia selama-lamanya. Maka Allah akan bedakan. Kata Allah, liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Agar Allah membedakan mana yang buruk dari yang baik. Wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarqumahu jami'a. Agar Allah menjadikan yang buruk ditimpakan di atas yang buruk sehingga bertimpa-timpalah satu sama lain. Fa yaj'alahu fi jahannam. Setelah ditimpakan satu sama lain, dicampakkanlah mereka di neraka jahannam. Mereka ditimpa-timpakan. Ya. Ulama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Tiap kali dimasukkan satu umat, mereka menyumpah serapa umat-umat yang menyesatkan mereka. Mereka saling berhujat di sana, mereka berkelahi, saling berdebat. Kalau bukan karena kalian lakunna mu'minin, kami akan menjadi orang beriman. Gara-gara kalian kami kafir. Salah menyalahkan. Itulah darul khabithin. Yang disesatkan, minta pertanggungjawaban kepada orang menyesatkan. Kalian menyesatkan kami. Siapa suruh kau ikut? Kami tak pernah paksa kau ikut kami. Itulah darul khabithin. Ya, ditumpahkan satu sama lain, ditimpakan begitu saja. Fayarkumahu. Jami'an semuanya Allah Subhanahu wa taala timpakan satu sama lain. Tak ada penghormatan, tak ada kemuliaan. Fayaj'alahu fi jahannam, setelah ditimpakan, ditumpukkan, maka dijadikanlah di dalam neraka jahannam. Inilah negeri al-khabithin, negeri orang-orang yang buruk. Bil aqwal wal a'mal, yang buruk perkataan, perbuatan, wal ma'akili wal masyarib, buruk makanan, buruk minuman. Ulaika humul khasirun. Mereka itulah hakikatnya orang-orang yang merugi. Allah Ta'ala yajma'ul khabitha ba'dahu ila ba'din. Allah akan menggabungkan segala yang buruk. Fayarkumahu kama yurkamu syai'ul mutarakib ba'dahu ala ba'din. Sebagaimana ditimpakan yang dapat disusun ke atas satu sama lain. Jadi saling bertimpa-timpaan mereka. Ya. Benar-benar saling timpa-timpaan, ditimpa-timpakan. Tsumma yaj'aluhu fi jahannam, setelah itu Allah jadikanlah dia di neraka jahannam ma'a ahlihi bersama orang-orang yang semisalnya. Falaisa fiha illa khabithun, di neraka itu tak ada kecuali yang buruk-buruk. Inilah negeri orang-orang kafir, negeri orang-orang munafik, negeri orang-orang fasik. Ini negeri mereka. Maka pilihlah jalan kalian, pilih mana kampung kalian. Mau kemana kita? Masing-masing tanggung jawab dengan pilihannya. Ya, hidup ini pilihan, silahkan kau pilih mana. Mau masuk ke negeri mana? Jalannya pun sudah ada, rambu-rambunya sudah jelas. Tinggal ngikuti saja, kau mau kemana? Kalau kau mau ke negeri darul khabithin, ya, lakukanlah segala yang kau inginkan. Ikutilah syahwatmu, ikuti hawa nafsumu. Tak usah sama sekali pikirkan Allah Jalla Jalaluhu, perintahnya, larangannya, apa yang dicintainya, apa yang diridhoinya, tak perlu. Pikirkan apa yang kau senangi, apa hawa nafsumu inginkan. Lakukan, lanjutkan. Terus. Ya, tunggu kau mati, sana tempatmu, darul khabithin. Kalau kau ingin memilih surga, jalannya jelas, rambu-rambunya jelas, ada perintah, ada larangan, ada ketaatan, ada ujian. Ya. Nah. ولما كان الناس على ثلاث طبقات طيب لا يشوبه خبث وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وطيب كانت دورهم ثلاثة دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض وهاتان الداران لا تفنياني ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم أخرجوا من النار فأدخلوا الجنة ولا يبقى إلا دار الطيب المحدي ودار الخبيث المحدي. نعم. ولما كان الناس على ثلاث طبقات منكال manusia itu mereka ada pada tiga kelompok. Tayyibun la yashubuhu khubthun, kelompok yang baik tak ada padanya sedikit pun keburukan. Wa khabithun la tiba fihi, berikutnya kelompok yang buruk tak ada padanya sedikit pun kebaikan. Wa akharuna fihim khubthun wa tibun, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang berkumpul pada mereka antara kebaikan dan keburukan. Kanat duruhum thalatha, karena itulah kampung mereka pun akan dibagi tiga di hari kiamat. Darut tayyibil mahdhi, kampung untuk yang baik murni 100% tak ada padanya keburukan. Wa akharuna fihim wa daru al-khubthi, yang kedua kampung yang dalamnya segala keburukan. Al-mahdhi, sempurna, tak ada padanya kebaikan, 100% keburukan. Wa hatani darani la tafnayani, dua kampung ini tak pernah berkesudahan, berkekalan. Tak pernah berkesudahan, dia berkekalan. Ya. Kampung penduduk surga kekal selama-lamanya. Kampung penduduk neraka yang tak ada padanya kebaikan kekal selama-lamanya. Orang-orang kafir tak ada kebaikannya nanti di akhirat. Di dunia mungkin ada kebaikannya. Orang kafir di dunia mungkin dia berbakti kepada orang tuanya, mungkin menyambung silaturahminya, mungkin dia berinfak, bersedekah. Itu semua dibalasi di dunia saja. Diberikan kesehatan, dilapangkan hartanya, dibanyakkan macam-macam. Itu hanya di dunia saja untuk mereka. Sebagai balasan atas kebaikan mereka di dunia, dibalas dengan kebaikan di dunia. Ya, nanti di akhirat tak ada lagi bagi mereka apapun bagian. Ujilat lakum thayyibatikum fi hayatikum dunya, semua kebaikan kalian disegerakan dunia didapatkan. Tak usah kita iri dengan kaum kafirin yang lebih daripada kita hartanya, jabatannya, kuasaannya. Itu hanyalah merupakan kenikmatan sesaat, tak lama masanya akan mereka tinggalkan. Mereka akan dimasukkan ke dalam kampung yang kekal abadi selama-lamanya keburukan bersama mereka, itulah kampung neraka. Jadi sudah dua kampung, kampung surga kekal, kampung neraka kekal. Ya. Wadarun liman ma'ahu khubthun wa tibun, ada satu kampung lagi, kampung yang di sana ya ada orang-orang yang baik tapi kebaikan mereka bercampur dengan keburukan. Wahiyad darul lati tafna, inilah kampung yang akan ya ada masanya berakhir. Ya. Ada masanya akan berakhir. Wahiyad darul usat, inilah kampung untuk orang-orang bermaksiat di dunia. Dia punya iman tapi imannya lemah. Dicampurkan imannya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas kebaikannya tak mampu mencuci keburukannya. Tak dapat syafaat, tak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas meski dicuci. Ya, maka dicucilah mereka dalam kampung yang tak kekal, neraka yang tak kekal. Ya. Fa innahu la yabqa fi jahannam min usatil muwahhidin ahadun. Sesungguhnya tidak akan mungkin kekal dalam neraka jahannam ahli tauhid yang bermaksiat. Dia menyatakan Tuhan itu hanya satu yang layak disembah, dipatuhi. Tapi tak seiring dengan perbuatannya. Dia melanggar perintah-perintah Tuhannya, mengabaikan larangan-larangan Tuhannya. Maka mereka tak dikekalkan dalam neraka jahannam. Fa innahum idza udzibu biqadri a'malihim, manakala mereka diazab sesuai dengan kadar amalan-amalan kejahatan mereka, ukhriju minan nar, mereka akan dikeluarkan dari dalam neraka. Fa udkhilul jannah, nanti mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Wa la yabqa illa darut tayyibil mahdhi wa darul khabithil mahdhi, akhirnya tidaklah ada kampung kecuali akan jadi dua saja, kampung dalamnya segala macam kebaikan yang sempurna, murni, dan kampung dalamnya segala keburukan yang murni pula. Ini nanti nasib manusia. Kira-kira di mana kampung kita? Masing-masing kita berusaha agar jangan sampai mendapatkan kampung yang ketiga ini, apalagi yang kedua. Berusahalah kita masuk kampung yang pertama. Dialah surga. Karena itu sebenar-benarnya kampung kita. Dari sana kita berasal. Di sana nenek moyang kita ditempatkan, kemudian dikeluarkan ke dunia ini dengan segala macam ujian. Maka kembalilah kita kepada kampung asal kita. Jangan sampai kita mandah, hijrah ke kampung yang dalamnya keburukan sempurna, neraka jahannam. A'udzubillahi min dzalik. Naam. Wa qawluhu fil haditsi wa amarukum bis salati wa amurukum bis salati fa idza sallaitum fala taltafitu fa inna allaha yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Al-iltifatul munhi anhu fi salati kismani, ahaduhuma iltifatul qalbi 'anillahi 'azza wa jalla ila ghairillahi ta'ala, wa thani iltifatul basari, wa kilahuma munhi anhu. Wa qawluhu fil hadis, sekarang beliau menjelaskan hadis Nabi SAW, yaitu perintah Yahya kepada Bani Israel agar menjaga lima hal. Ya, bagaimana yang sebelumnya, dia akan menjelaskan sekarang. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, adapun perkataan Nabi dalam hadis, wa amurukum bis salati, kuperintahkan kalian wahai Bani Israel untuk salat. Fa idza sallaitum fala taltafitu, kalau kalian salat jangan kalian pernah berpaling. Ya, kalau tak salah ini pesan Nabi SAW, pesan Nabi. Ya, ada pesan Yahya kepada Bani Israel, ada pesan Nabi kepada umatnya. Ini pesan Nabi. Wa amurukum bis salati, aku perintahkan kalian salat. Jika kalian salat maka janganlah menoleh. Fa innallaha yansibu wajhahu liwajhihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada wajah hamba. Fi salatihi ma lam yaltafit, ya, kepada hamba yang sedang salat selama dia tidak menoleh. Al-iltifatul manhiyu anhu fi salati qisman, ada dua hal yang dianggap menoleh, yang terlarang dalam sholat. Dilarang menoleh dalam sholat, dan menoleh itu dibagi dua, menjadi dua bagian. Ahaduhuma, menoleh yang pertama yang dilarang adalah iltifatul qalbi anillahi azza wa jalla ila ghairillah, hatinya yang dia palingkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menoleh hati, hatinya menoleh kepada selain Allah, hatinya menoleh ke dunia, hatinya menoleh kepada pekerjaannya, hatinya menoleh kepada segala sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dilarang. Boleh saja seseorang wajahnya tetap menghadap kiblat, menghadap tempat sujud, tapi hatinya menoleh ke sana kemari. Ini dilarang. Ya. Wa tsani iltifatul basar, yang kedua menoleh dengan wajahnya ke kanan, ke kiri, dilarang kecuali dalam keadaan tertentu saja yang sifatnya memang hajat atau darurat. Ya, sebagaimana Abu Bakar menoleh manakala Rasulullah SAW datang kepadanya, ketika dia menjadi imam, Nabi telah sehat, dia menoleh, dibolehkan dalam keadaan hajat dan darurat. Hukum asalnya salat tak boleh ke kanan ke kiri. Itu dilarang Nabi, ikhtilasun yakhtalihu syaitanu min salati ahadikum. Itulah korupsi, syaitan mencuri salat kalian agar tak utuh. Maka dilarang menoleh dengan wajah dan tubuh kita dari arah kiblat. Dilarang pula menolehkan hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tak fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang bercabang-cabang, sedang jalan-jalan hatinya, kena goyah, masuk ke jodoh, masuk lagi ke Batam Center, jalan terus hatinya sampai ke jembatan Barelang, sampai ke jembatan 6, turun hatinya ke laut, mancing hatinya, tubuhnya di Masjid Sabilun Najah. Semuanya terlarang. Naam. Wa la yazalu Allahu muqbilan 'ala 'abdihi ma dama 'abdu muqbilan 'ala salatihi. Fa idzal tafata biqalbihi aw basarihi a'rada Allahu ta'ala 'anhu. Ibnu Qayyim, Allah akan senantiasa menghadapkan wajahnya kepada hamba selama hamba menghadapkan wajahnya kepada Allah dalam salatnya. Manakala hamba menoleh dengan pandangan matanya atau dengan hatinya, dia tolehkan hatinya dari Allah SWT. Hatinya sudah bercabang kepada bisnisnya, dunianya, atau pandangannya sudah ditolehkan, a'radallahu ta'ala anhu, maka Allah pun akan berpaling daripadanya. Kita saja dalam kehidupan dunia ini, manakala kita berhadapan dengan seorang yang kita agungkan, dia memandang kepada kita, kita akan memandang kepadanya. Ya, diajak kita berbicara, kita akan berbicara kepadanya. Kadang-kadang ada orang kita agungkan, ternyata sombong. Kita datang, kita hadapkan wajah sepenuhnya, dia memandang kita sebelah mata, mengacuhkan diri kita. Maka hati kita berkata, ini orang sombong, untuk apa aku payah-payah, udah aku tinggalkan dia. Kita pun akan berpaling daripadanya. Itu makhluk dengan makhluk. Ya, orang yang sok sombong, kau berpaling daripadanya. Memangnya kau aja paling hebat. Di dunia banyak orang hebat, bukan kau saja. Begitulah yang kita katakan. Manakala dia berpaling, kita pun berpaling. Ya, maka kawan-kawan sekalian, kadang-kadang kita tuh di hadapan kita ada orang, tapi kita sibuk dengan handphone kita. Apa kabar, Akhi? Ya, baik. Oh, oke. Okay. Gimana sekarang? Enak enggak seperti ini? Ngomong tapi wajah enggak dihadapkan kepada kita. Ya. Kita enggak akan lama betah seperti ini, kita akan tinggalkan dia. Itu makhluk dengan makhluk. Bagaimana kau dengan Sang Khalik Tabaraka Taala? Kau palingkan wajahmu daripadanya, kau palingkan hatimu daripadanya. Naam. Waqad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil difati ar-rajuli fi salatihi faqala wa ikhtilasun yahtalisu syaitanu min salatil abdi. Nabi ditanya tentang hukum seseorang menolehkan pandangannya dalam salat. Kata Nabi, itulah ikhtilas. Itulah korupsi, khianat. Yahtalisu syaitan. Syaitan yang menjadi penyebab seorang itu berkhianat, mengurangi salatnya. Min salatil abdi, daripada salat hamba, dicurinya bagian daripada salat hamba. Salat kita ini utuh, tapi terkadang hilang sebagiannya, kadang hilang sepenuhnya. Hanya bentuknya saja ada di masjid Sabilun Najah, bentuknya saja, rukuknya, sujudnya, dia hilang, tak ada di sana. Ini adalah merupakan bagian daripada gangguan syaitan, tipu daya syaitan. Naam. Wa fi atharin akhar yaqulu Allah ta'ala ila khairin minni ila khairin minni. Dalam atsar lain dikatakan, manakala seorang hamba berpaling dalam salatnya kepada selain Allah, Allah mengatakan, kau berpaling kepada selainku, ya, kau berpaling kepada yang kau anggap lebih baik daripada aku, ada yang lebih baik daripada aku? Tak ada. Subhanallah. Misalnya ada seorang pembesar istana datang, di sampingnya ada pekerja kebun, ya, engkau cuekin pembesar istana nih, sang raja kau cuekin, sementara dia mengajak engkau berbicara, engkau sibuk bicara dengan tukang kebun. Di mana akal sehatmu? Kau diajak raja bicara, kau berpaling daripadanya, kau alihkan pandanganmu kepada tukang kebun yang bisa kau atur nanti kapan-kapan kau mau. Ini raja tak sepenuhnya, kapan dia bisa? Aila khairin minni, kemana kau mau berpaling, kata Allah. Kau mau berpaling kepada selainku, kepada makhluk ciptaanku. Pada dunia semua adalah merupakan milikku. Ya, Allah katakan demikian. Sudah cukup sampai di sini ya. Satu paragraf panjang. InsyaAllah kita bahas di kesempatan akan datang. Nikmat Ibnu Qayyim ini catatan bukunya, subhanallah. Ya, menghidupkan hati-hati kita. Rahimahullah, kita banyak-banyak doakan dia atas segala kebaikannya, jasa-jasa terhadap Islam dan kepada gurunya dan para guru-gurunya. Allahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.